Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saling sapa yang kami muliakan. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Barangkali kita masih bisa mengingat suasana Idul Fitri, Lebaran tahun lalu. Di saat kita pulang kampung, berjumpa dengan orang tua, sanak famili dan kerabat yang sudah lama kita rindui. Kita sholat id berjamaah di lapangan bersama mereka. Pagi itu suasana masih sangat sejuk karena matahari belum naik betul. Burung-burung masih mencicit-cicit menyanyikan lagu-lagu yang indah. Desau angin kadang-kadang terasa di tengkuk kita. Dan kita semua duduk berbaris di lapangan sambil mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Momen-momen seperti itu memang ada rasa syukur bahwa kita sudah menunaikan ibadah Ramadan. Tapi dalam suasana takbir yang mengharukan itu, ada juga kesedihan dan sesal di dalam diri kita. Mengapa? Akhirnya lewat lagi satu Ramadan tanpa kita pernah mengkhatamkan bacaan Quran. Akhirnya berlalu sudah satu Ramadan yang kita tidak sempat iktikaf sama sekali di 10 hari Ramadan yang terakhir. Akhirnya lewat sudah Ramadan sementara kita merasakan kok kayaknya Ramadan kali ini hampa, tidak menimbulkan bekas spiritual yang mendalam pada diri kita. Silaturahim tidak kuat. Sedekah hanya sekadar menunaikan zakat yang fardu saja. Sepanjang Ramadan, yang ketika banyak orang menggencarkan ibadah-ibadah-ibadah, dan Allah melimpahkan, menebar rahmat, maghfirah, karomah begitu luas. Tetapi di Ramadan kemarin, kita sibuk mengejar dunia. Sehingga dalam suasana Hari Raya Idul Fitri itu ada sesal lewat sudah satu Ramadan tanpa makna yang mendalam pada diri kita. Dan diam-diam saat itu ada janji pada diri kita. Ya Allah, kalaulah Engkau izinkan aku hidup menjumpai satu Ramadan lagi yang akan datang, maka di Ramadan yang mendatang itu akan ku isi maksimal dengan ibadah. Akan ku hatamkan Quran. Akan ku bangun silaturahim yang kuat. Akan ku berbanyak sedekah. Akan ku perbanyak ibadah-ibadah lainnya. Itu tekad dan janji kita Ramadan lalu. Lebaran lalu. Dan sekarang Ramadan sudah di hadapan kita lagi. Sudahkah kita siap? Kalau masih punya urusan-urusan dunia, masih ada urusan bisnis, masih ada urusan-urusan yang harus dikejar, selesaikanlah di bulan Sya'ban ini. Sehingga masuk Ramadan, setelah 11 bulan kita sibuk mengejar dunia, di Ramadan besok kita tidak terlalu lagi banyak berurusan dengan urusan duniawi. Fokus pada ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghair mahdoh, ibadah yang lebih bersifat sosial. Supaya janganlah bulan Ramadan itu masih saja kita tersibukkan, terjebak, terseret, terhimpit, terlilit oleh urusan-urusan harta benda keduniawian. Cukup itu 11 bulan. Selesaikan segera di Sya'ban ini. Supaya Ramadan besok betul-betul kita tenggelam dalam lautan barokah spiritualitas dari Allah. Selamat menjelang. Selamat menjumpai Ramadan Karim. Semoga sahabat saling sapa, kita semua dipertemukan dengan Ramadan ini oleh Allah dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang maksimal kita beribadah di dalamnya. Yang setelah itu, kalaupun kita dipanggil oleh Allah, semua menjadi plong, ikhlas, mudah kita tinggalkan semua ini. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.